ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai, kalau cetakannya sama, halaman 790, yaitu ucapan Asy-Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa man lam yakun lahu musaddiqan fima akhbara multaziman li ta'atihi fima amara في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله. قال ابن عبد العز الحنفي رحمه الله، siapa yang tidak membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, dan siapa yang tidak berpegang dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara lahir dan batin, secara batinnya di dalam hatinya maupun secara zahirnya dalam badan-badannya, lam yakun mu'minan, maka orang tersebut tidak dikatakan mukmin, apalagi mau dikatakan wali. Mudah-mudahan masih ingat apa yang sedang kita bahas. Hah? Ingat yang dibahas apa? Masalah apa? Nah, mantap. Kita sedang bahas apa? Masalah apa? Sihir, barakallahu fikum. Lebih rinci lagi, apa yang sedang dibahas? Lebih fokus, apanya yang sedang dibahas? Model-modelnya. Nah, lebih fokus lagi, adanya kelompok yang mengaku sebagai auliyaullah, wali-wali Allah, kemudian punya karomah, bisa sholat di atas air. Iya kan? Itu sudah kita bahas. Maka sekarang kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, kalau seseorang tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka mukmin pun tidak, apalagi dikatakan waliullah. Lam yakun mu'minan, tidak dikatakan mukmin. Fadlan, apalagi an yakuna waliyan lillah, apalagi mau dikatakan wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Walau tara fil hawa, walaupun terbang di udara. Wa masya alal ma, walaupun berjalan di atas air. Wa anfaqa minal ghaib, walaupun dia bisa berinfak dari kegaiban, tiba-tiba ambil uang berinfak. Wa akhraja dhahab minal khashab, atau bisa menjadikan kayu jadi emas. Walau hasala lahu minal khawariq madza asa an yahsul, kalaupun terjadi padanya segala macam keanehan-keanehan yang luar biasa, apa yang dihasilkan? Apakah dia dikatakan wali? Fa innahu la yakunu ma'a tarkihil fi'l, maka dia tidak bisa dikatakan wali dengan meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dikatakan wali kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, fa innahu la yakunu ma'a tarkihil fi'lil ma'mur, tidak bisa dengan meninggalkan perintah-perintah, wa'azil mahzur, dengan tidak mau menjauhi yang dilarang, illa min ahlil ahwali syaitaniyah, kecuali orang itu berarti melakukan hal-hal syaitaniyah, melakukan hal dari perbuatan-perbuatan syaitan, dari pekerjaan-pekerjaan syaitan. Jangan tertipu dengan jubahnya, jangan tertipu dengan sorbannya, jangan tertipu dengan apapun dari dohir-dohirnya. Kalau dia menyelisihi ajar Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan keanehan, maka itu bukan karamah, tetapi ahwal syaitaniyah. Al-mub'idah li sahibiha anillahi ta'ala, yang justru menjauhkan pelakunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Justru menjauhkan pelakunya dari Allah. Al-muqribah ila sukhtihi wa azabih, yang justru mendekatkan kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendekatkan pada azabnya. Lakin man laysa yukallaf minal atfali wal majanin, tetapi kalau dia bukan mukallaf, bukan mukallaf itu bukan orang yang terkena kewajiban taklif seperti anak kecil, tidak terkena beban kewajiban, atau orang gila juga tidak terkena beban kewajiban, maka qad rufi'a anhumul qalam, maka diangkat pena, tidak dicatat. Ini anak kecil ini atau orang gila ini memiliki keanehan-keanehan, bahkan luar biasa. Apakah waliullah? Tidak. Tidak dikatakan waliullah. Walaupun memang tidak diazab karena masih kecil, bukan mukallaf, tidak terkena beban taklif. Majnun rufi'al qalam, diangkat pena. Wa laysa lahu minal iman billahi wa taqwahu batinan wa zahira. Dia tidak memiliki kewajiban iman lahir dan batin, dan juga dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang dikatakan taklif baginya sebagai kewajiban, tidak. Karena dia majnun atau anak kecil. Bagaimana mungkin akan dikatakan sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak masuk hizbihil muflihin, tidak termasuk golongan hizbullah yang akan mendapatkan falah. Wa jundihil ghalibin, tidak masuk pula di dalam golongan tentara Allah yang akan menang, enggak masuk. Lakin yadkhuluna fil islami tab'an li abaihim, tetapi akan masuk dalam Islam, dianggap sebagai muslim ngikut orang tuanya. Dan akan selamat ngikut orang tuanya. Sebagaimana Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti imannya oleh turunannya, maka niscaya Allah akan gabungkan mereka dengan turunannya dalam jannah dengan tidak mengurangi amalan-amalan mereka sedikit pun, dan masing-masing dengan apa yang diamalkan bertanggung jawab. Baik. Faman ya'taqida fi ba'dil bulha awil muwalla'in ma tarkihi li mutaba'ati ar-rasul fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi annahu min awliya'illah wa yufaddiluhu ala muttabi'i tariqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa dhalun mubtadi'. Berkata lagi Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, maka siapa yang meyakini bahwa beberapa al-buluh, buluh ini bentuk jamak dari ablah. Ablah itu orang mau dibilang bodoh, yang kurang sedikit pikirannya, seperti keterbelakangan mental, tahu? Seperti orang yang terbelakang mental. Beberapa kelompok aliran sufi menganggap anak yang seperti itu dikatakan memiliki keistimewaan. Waliyud bin awliyaillah. Jadi kalau ada satu keluarga punya anak kelainan mental, maka mereka senang bahwa ini adalah membawa rezeki, membawa barokah ila akhir. Itu dikatakan ablah, jamaknya buluh. Sedangkan muwalla'in, anak-anak kecil yang masih manja. Siapa yang meyakini bahwa orang-orang seperti itu dalam keadaan tidak mengikuti syariat, dalam keadaan tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam keadaannya, kemudian dianggap sebagai waliullah, bahkan dianggap lebih utama dari orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka siapa yang meyakini demikian dalun mudil atau dalun mubtadi', maka dia sesat dan ahlul bid'ah. Itu adalah kesesatan. Mukhti'un fi'tiqadih. Dia salah dalam meyakini. Ini orang kasarnya dungu. Iya kan? Bodoh, jahil, keterbelakangan mental, yusbihul junun, majnun. Yang ini sehat, ngikuti sunnah. Mana yang lebih afdal? Tentunya yang mengikuti sunnah lebih afdal. Tetapi ha'ulail juhal, mereka para orang-orang bodoh tadi menganggap yang ini, yang dungu tadi, yang ablah tadi, yang dalam keadaan dia memiliki kekurangan dari segi akalnya, dikatakan dia waliullah. Kenapa? Pikiran mereka berkata, orang seperti itu polos. Gak punya suudon, gak punya buruk sangka, gak punya ini, gak punya itu. Siapa aja minta dikasih, ambil emas, ambil semua, ambil. Karena gak berpikir. Katanya ini orang hebat, waliullah katanya. Lah, tidak demikian. Itu salah pikir. Pemikiran yang salah. Justru seorang yang cerdas kemudian memilih sunnah sebagai jalannya, maka orang itulah orang yang pantas disebut sebagai waliullah. Karena dia dengan sadar mengikuti syariat Allah, dengan sadar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau yang tadi jahil, dungu, enggak tahu apa-apa. Fa inna dzakal ablah imma yakuna syaitanan zindiqan aw zukariyan mutahayyila. Karena si ablah ini tadi bisa jadi dia syaitan zindiq, dikuasai oleh syaitan sesat, atau kalau tidak zukariyan mutahayyila, atau dia adalah zukariyan berpura-pura palsu. Disebutkan zukariyan di sini az-zawakirah adalah man yaltabis fayadhhar an-nusuq wal ibadah wa yubtinul fisq, orang yang berpura-pura mencampurkan ibadah nusuk dengan kefasikan dan kejahatan dalam hatinya. Dan ini barakallahu fikum sempat tenar yang seperti ini di zamannya, sehingga semakin orang itu terlihat gila, semakin tinggi kewaliannya. Sempat ada masa-masa seperti itu di kalangan tasawuf sufi. Ima benar-benar dia majnun, dan maknanya majnun itu junna, terkena jin alias syaitan, berarti dikuasai oleh syaitan penuh. Wa imma berpura-pura, berarti dia lebih jelek lagi. Kalau yang tadi, apa kata Syekh di sini? La yu'aqabun, orang gila tidak dihisab, rufi'al qalam. Tetapi yang dihisab yang berpura-pura gila tadi, duduk di dekat sampah, makan dari apa adanya, sholat enggak, puasa enggak, masa waliullah. Kalau gila rufi'al qalam, kalau dia tidak gila apa hukumnya? Kembali kepada ucapan pertama tadi dari Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, lihat kitab kalian, man lam yakun lahu musaddiqan fima akhbar multaziman li ta'atihi fima amar fil umur al batinah allati fil qulub wal a'mal al zahirah allati 'ala al abdan lam yakun mu'minan fadlan an yakuna waliyan. Kata beliau di awalnya, siapa yang tidak membenarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan siapa yang tidak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul yang zahir dan yang batin, dikatakan mukmin saja enggak, apalagi wali. Dengan sengaja-sengaja enggak sholat, apa hukumnya? Dengan sengaja-sengaja enggak puasa, apa hukumnya? Atau dengan sengaja-sengaja puasa terus-menerus tanpa berbuka, mau dikatakan puasa juga tidak karena minum air putih, tapi enggak mau makan. Qanibdin a'azakumullah. Ini jelas satu agama lain, bukan agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kemungkinannya dua. Imma yakuna syaitanan zindiqan aw zukariyan mutahayyila aw majnunan ma'dzura. Bisa jadi itu adalah syaitan zindiq, atau orang yang berpura-pura membuat berbagai macam rencana-rencana yang jelek, atau orang yang majnun, yang gila, maka mendapat udzur. Wa kaifa yufaddal 'ala man huwa min awliya'illah. Bagaimana mungkin yang demikian akan diangkat, diutamakan di atas wali-wali Allah? Bagaimana mungkin akan dimuliakan di atas wali-waliullah? Al-muttabi'ina li Rasulillah, yang mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan ahlus sunnah yang berpegang dengan sunnah? Au yusawa bihi. Bagaimana mungkin akan disamakan? Wala yuqal. Yumkin an yakuna hadha muttabi'an fil batin wa in kana tarikan lil ittiba' fil zahir. Dan tidak bisa dikatakan, bahwa orang ini mengikuti agama secara batinnya, walaupun secara zahirnya menyelisihi. Bisa dikatakan seperti itu? Hal ini mungkin. Orang ini bisa dikatakan batinnya ngikut agama, tapi zahirnya enggak. Bisa? Kata beliau, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, la yuqal. Tidak bisa dikatakan begitu. La yuqalu yumkin an yakuna hadha muttabi'an fil batin wa in kana tarikan lil ittiba' fil zahir. Tidak bisa dikatakan orang ini ngikut secara batinnya tapi enggak ngikut secara zahirnya. Fa inna hadha khata'un aidha. Itu juga salah. Balil wajib mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Yang wajib mengikuti Rasul itu lahir dan batin, enggak bisa batinnya saja. Saya batinnya beriman pada Allah dan Rasulnya, mengikuti sunnah, mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, tapi dohirnya enggak. Dohirnya berpura-pura sebagai orang gila, sana kemari, nganggur, tidak beribadah. Bisa? Tak bisa. Berkata Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, menceritakan ucapan Imam Syafi'i. Qultu li Syafi'i, aku katakan kepada Imam Syafi'i, inna sahibana al-Lais kana yaqul, bahwa sahabat kami al-Lais ibn Sa'ad berkata, idza ra'aytumur rajul yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bihi hatta tu'riduhu hatta tu'ridu amrahu 'ala al-kitabi was-sunnah. Wahai Imam Syafi'i, al-Lais ibn Sa'ad menyatakan, katanya, jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, kalian jangan tertipu sampai kalian cocokkan keadaannya dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana pendapatmu? Tanyakan kepada Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, maka Imam Syafi'i menjawab, qassara al-lays. Lays itu kurang. Kata-katanya kurang. Bal idza ra'aytum ar-rajul yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi. Bahkan seharusnya dikatakan, kalau engkau lihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di langit sekalipun, tetap kalian jangan percaya, jangan tertipu hingga kalian cocokkan keadaannya dengan Quran dan Sunnah. Dinukil oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Ilal. Masyhur ucapan seperti dari Imam Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fikum. Artinya, kalian kaum muslimin berpegang dengan kitab wa sunnah. Kita punya Quran 30 juz. Kita punya hadis terkumpul dalam sekian banyak kitab-kitab yang tersahihnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kalian pegang Quran dengan tafsirnya, dengan sunnah ini. Kalau ada seseorang yang katanya wali bisa sholat di atas air, ukur dengan ini. Cocok atau tidak cocok? Kalau tidak cocok, jangan percaya. La taghtarru bihi, jangan tertipu dengannya. Guru saya itu kalau sholat di Mekah, maksudnya ya kalau duhur di masjid enggak ada kayak saya, karena dia ikut sholat di sana di Mekah. Diukur bagaimana kita ngukurnya? Kita lihat di mana dia ketika itu. Kamu lihat perginya? Ya, saya pernah lihat dia terbang di udara. Kemudian apa lagi? Saya pernah lihat juga bahwa dia kuncian di kamar. Lah yang terbang tadi siapa? Kalau dia kuncian di kamar, Kamu ukur semuanya. Sesuaikah dengan Quran dan Sunnah? Kalau tidak cocok, jangan percaya. Pertama kita katakan bahwa salat itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu atas orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Lah kalau berangkatnya duhur di sana salatnya salat apa? Kan tidak sama waktunya. Apakah sah kamu orang di Indonesia salatnya salat dengan waktu Mekah? Bisa? Enggak nyambung. Satu saja ayat. Inna salat kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang berwaktu. Kalau belum duhur, salat duhur tidak sah. Kamu berangkat salat apa di sana? Ini khonim dina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Akan terlihat keadaan mereka. Qala wa amma ma yaqulu ba'dun nas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'tu ala ahli al-jannah fa ra'aytu akthara ahliha al-buluh. Adapun riwayat yang katanya Nabi SAW bersabda, aku diperlihatkan penduduk surga, ternyata aku lihat yang terbanyak penduduknya adalah al-bulhu, ablah tadi, orang-orang bodoh tadi. Fahadha la yasah, hadis ini tidak sahih. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru yang sahih yang disebutkan dalam Bukhari dan Muslim disebutkan fuqara. Kebanyakan penduduknya adalah fuqara, al-faqir. Bukan al-buluh. Tidak sama. Al-fuqara dengan al-buluh tidak sama. Jauh berbeda. Kalau fuqara adalah orang-orang yang dalam keadaan normal, sehat, orang yang cerdas, orang yang dalam keadaan memiliki ikhtiar. Memiliki ikhtiar. Ini dunia, ini akhirat. Dia mengatakan, aku memilih akhirat. Itu fuqara. Artinya orang-orang yang zuhad. Yang lebih mementingkan akhirat daripada dunianya. Kalau buluh, sudah terangkan tadi makna buluh. Orang yang ghafil, orang yang lalai, yang gelambiar, yang akalnya kurang, lebih mementingkan hatinya, katanya, ila akhiri, fahadha barakallahu fikum, tidak benar. Ablah alladhi la aqla lahu, ablah dengan makna yang tidak berakal, gak akan mungkin menjadi penduduk surga adalah orang yang gak berakal. Maka apakah kaum muslimin seluruhnya diajarkan untuk tidak memakai akal? Diajarkan untuk menjadi dungu? Gak mungkin. Fahadha la yasah an Rasulullah SAW. Wa la yanbaghi nisbatuhu ilaih. Dan juga tidak pantas dinisbatkan kepada Nabi SAW. Fainal jannata innama khuliqat liulil albab. Karena surga itu dipersiapkan justru untuk ulil albab. Apa ulil albab? Orang-orang yang memiliki lub, kecerdasan. Orang-orang yang memiliki lub. Allah sebutkan juga ulil nuha. Ulil nuha, ulil albab itu pujian bagi orang-orang beriman. Disebutkan ulil albab, orang-orang yang memiliki pemikiran. Ulil nuha, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Orang-orang cerdas. Alladzina arsyadatuhum uquluhum wa albabuhum ilal imani billah. Surga dipersiapkan untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, orang-orang yang akalnya dan kecerdasannya mengarahkan dia untuk beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan yaumil akhir. Waqad zakara Allah ahlal jannah bi awsafihim fi kitabih. Dan Allah menyebutkan penduduk surga dengan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an. Falam yadhkuru fi awsafihim al-balah. Allah sifati penduduk surga dalam Quran dengan sekian sifat. Tidak ada satu pun sifat ablah, enggak ada. Sifat ngawur, glambyar, bodoh, dungu, enggak ada. Alladhi huwa dha'ful 'aql. Yang ablah itu maknanya dha'ful 'aql, lemahnya akal. Wa inna ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang benar adalah Nabi menyatakan, aku melihat jannah dan aku lihat penduduknya kebanyakan adalah para fuqara. Itu yang sahih. Disebutkan dalam Bukhari dari Imran bin Husain. Disebutkan oleh Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun kelompok al-mulamiyah atau al-malamiyah, wahum alladziina yaf'aluna ma yulamuna 'alaih, yaitu golongan yang melakukan sesuatu yang dicerca, yang dicela dengan sengaja. Yaqulun, mereka berkata, nahnu muttabi'una fil batin, kami ngikut agama dengan batin kami. Wa yaqsiduna ikhfa'al mura'in, tetapi mereka menginginkan untuk menyamarkan iman mereka, menyamarkan akidah mereka, menyamarkan ikutan mereka terhadap agama secara zahir. Jadi batinnya ikut agama, zahirnya berpura-pura tidak. Orang seperti ini, aliran malamiyah ini, raddu batilahum bibatilin akhar, golongan yang membantah satu kebatilan dengan kebatilan yang lain. Sedangkan Shiratul Mustaqim berada di antara keduanya. Ada golongan mura'in. Siapa mura'in? Para munafiqin. Para munafiqin mura'in, yura'unan nas, riya, menunjukkan nih saya salat, nih saya puasa, nih saya beribadah, nih saya untuk manusia. Adapun akidahnya tidak ada. Adapun keyakinannya tak punya. Batinnya kafir, kufur. Hanya berpura-pura. Taib, ini mau diselisihi oleh mereka, oleh kelompok ini tadi, kelompok mulamiyah atau malamiyah ini tadi. Kami tidak seperti mereka. Kami justru beriman dengan hati kami, akidah kami, iman kami. Adapun amal perbuatan kami sengaja berpura-pura jelek. Namanya ta'ifah malamiyah. Bisakah yang tadi dimasukkan ke sini? Mungkin yang tadi itu batinnya beriman, tapi dohirnya malamiyah, sengaja mengerjakan yang dicerca, yang jelek-jelek. Sengaja dia kerjanya di tempat diskotik-diskotik, di tempat kemaksiatan-kemaksiatan, di bioskop-bioskop. Padahal dia wali min awliyaillah. Mungkin. Ini namanya membantah kebatilan dengan kebatilan yang lain. Keekstriman dibantah dengan keekstriman yang sebaliknya. Wasratul mustaqim bainahuma. Sedangkan jalan yang lurus ada di antara keduanya. Wa kadzalika alladziina yus'aquuna 'inda sima'il anwaamil hasanah. Demikian pula aliran yang dalam keadaan dia tidak sadarkan diri, tersungkur ketika mendengar irama musik yang katanya indah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama. Dari satu sisi katanya takut pada Allah, menangis karena takut pada Allah, sampai tersungkur tidak sadarkan diri saking takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang didengarnya lagu, alat musik. Ada yang dengan biola, ada yang dengan rebab. Bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita sama dengan yang tadi. Kita bawa alat ukur kita. Cocokkah dengan Quran dan Sunnah? Tidak cocok. Bon. Tapi dia khusyuk, menangis, pingsan, enggak sadarkan diri. Tidak ada keunggulan apa-apa. Kalau menyelisihi kitab, wasunnah. Tapi dia bercahaya wajahnya. Sampai ruangan yang gelap jadi terang. Karena wajahnya dia. Cocok dengan Quran dan Sunnah? Enggak cocok. Syaitan. Syaitan. Permainan-permainan. Ikhwani fidina a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Permainan-permainan syaitaniyah saja yang enggak kelihatan kabelnya itu tidak dipercaya oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan Lais bin Sa'd. Kalaupun dia berjalan di atas air, terbang di langit, jangan percaya kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah. Apalagi zaman sekarang yang di Aceh sana, yang sengaja ada lampunya di imamahnya. Nanti kalau sudah zikir sampai tengah malam, tiba-tiba bercahaya imamahnya. Itu menggelikan. Tak doakan kesetrum. Sahih. Karena menipu kaum muslimin. Menipu kaum muslimin. Apa yang diharapkan? Yang dikhayalkan adalah keanehan, keanehan, keanehan, karomah, karomah, karomah. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau mendapatkan karomah atau tidak mendapatkan karomah? Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Pegang sunnah Nabi SAW. Dan jangan mengada-adakan kebidahan-kebidahan. Selesai. Itu tugas kita di dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Tentang mereka-mereka yang yusa'akuna inda sima'il an'gham al-hasanah. Juga mubtadi'un balun. Mereka-mereka yang tersungkur, pingsan hanya karena mendengar irama dan alunan musik. Mereka juga ahlul bid'ah yang sesat. Dan keanehan-keanehan mereka juga tidak memberikan sedikit pun bukti kalau mereka waliullah. Keanehan-keanehan yang terjadi pada mereka juga tidak menunjukkan kewalian. Kalaupun ada, kita katakan itu ahwal syaitaniyah. Sama dengan yang sebelumnya. Nasallahu taufik wa hidayah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.